PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Rekreasi Pantai Selatan. Kiriman dari Iksan Hati, Jimatres Gabungan Tambak Rejo. Niki tak alami tahun 2016 naliko aku karo konco-konco kampus api ngadakno rekreasi ngekem ning pantai Malang Selatan. Singkat cerita, aku karo konco-konco sing jumlahe arek 6 karo aku mutusno berangkat dino Jumat bengi sak marini kuliah. Bengi iku aku lan konco-koncoku kumpul ning salah si jining pertokoan ngenteni Bagus sing ijek sekolah. Pas jam songo, Bagus teko terus aku ngomong. Suwe mentau, wis nayu budal. Jam 9:30 wengi budal menyang Malang. Perjalanan aman-aman wae. Sampai teko Malang kota gak enek alangan opo-opo. Dalanan yo rame lan lancar. Lanjut arah Malang Selatan nalika iku ndelok jam wis jam 11 wengi. Banjur neruske perjalanan soale wis niat camping ning pantai. Moro-moro jam wis jam 1 esuk luwe. Aku wis mulai masuk area Malang Selatan. Aku masuk salah sijine kampung Gondang Legi sing wis cedak karo pantai. Moro-moro kabut pedut kandele gak kaprah sampai dalanan mung ketok 3 meteran. Koncoku sing jenenge Rahman ngajak mandek. Rek, leren dhisik, kacamataku mlebur. Akhire leren sediluk ngresiki kacamata. Banjur neruske perjalanan. Lagek ae mlaku 10 meteran, aku kaget ra karu-karuan. Ning sebelah ngarep kiri montor kula narek-arek, enek wong lanang mlaku kelambinan putih tapi tangane gak enek. Aku gak ngerti ku setan apa wong bento. Koncoku sing tak bonceng Rani ngomong, Hantu. Aku tak tenang no mlakuku. Banjur mlaku maneh aku karo konco-konco teko perapatan alas terakhir arah pantai sekitar jam 2-an. Koncoku sing jenenge Mas Randu bensine entek. Akhire mendek ngetap bensinku dhisik. Sing arek-arek wedok lereneng warung sing tutup. Sing lanang ngetap bensinku. Moro-moro tekan arah alas enek swara aneh sing rasane aku karo kanca-kancaku. Ngomongi gak jelas, tapi aku menengahi gak wani sumbar apa meneh ngloroi. Gang sedilu ilang swara iku mau. Terus moro-moro muni meneh kaya guyu sisan. Terus koncoku sing dina kuwi ngomong, apa sih kok rame? Karo wajahe sewot. Aku langsung nyambung, aja diloroi. Iku wong ning pantai gak acara. Tak bujui mangkono ben gak wedi. Sakwise ngetap banjur marang pantai jam 3-an esuk. aku lagi teko pantai terus ngedekno tenda leren subuh. Sabtu esok aku lan arek-arek wis dolanan nek pantai, gak enek sing aneh-aneh. Apa meneh diganggu, lancar menan. Pas malam minggu mutusno ngekem sak wengi meneh neng pantai. Nah, bengi iki rasane wis beda. Lagek mari maghrib suasane wis adem lan grimis. Bocah-bocah wedok masak sing lanang dolanan. Pas mari mangan arek wedok wis ngantuk akhire turu neng jero tenda. Aku sing ora iso turu malah kepikiran kok rasane beda bengi iki. Aku ngrasa wedi lan was-was nek ijek turu neng tenda. Akhirnya aku ngajak Mas Randu pindah neng warung langganan dekne. Akhirnya diolehi lan podo pindah neng warung. Sing wedok tak toto turu neng jeru omah sing lanang sing emperan ngarep. Jam songonan aku ngajak Bagus sholat isya. Neng musola sebelah. Lah pas sholat aku tuku banyu nek kiai musola sing duwi warung sebelah. Sampean ngekem neng dinas niku pak pas neng ngarepe warungi sampean tapi niki pindah teng warung sebelah soale ape udan. Oh alah, timbang neng warung mending neng omah iku wae mas, gak popo. Pundi pak? Yo iku lo mas, gak popo kok. Oh nggih pak, niki tenggene langganane koncoku sek mambu dulur. Oh ya wis hati-hati nggih Mas. Banjur aku mlaku ning musala nemoni Bagus. Sadurunge salat aku cerita kedadian sing ning gondang legi lan kedadian sing ning prapatan. Bro, wingi bengi ku sing ning dalan karo ning prapatan rasane kok dudu menungso ya, tapi setan. Loh, iya ta? Tapi ketoke mentenan sing ning prapatan kaya awak dhewe pas mungganing pet bocor kaki gunung Arjuna wli rangkai lo. Iya mirip kok. Terus aku karo Bagus wudu terus sholat. Mari sholat aku lan Bagus balik neng warung. Arek-arek wis podo turu kabeh. Aku neng emperan karo arek-arek lanang. Saat durungi turu aku cerita karo Bagus nek dek mau disarano Pak Yai turu neng omah kosong ngarep ikui. Gus, aku mau dikon turu kono karo Pak Yai timbang ning warung. Oh iya ta, omanti. Iku lho ngarepe awake dhewe pas. Enti sesan? Iku lho, karo tak dudingi omah iku. Enti se? Iku lho, tak dudingi maneh. Enti sesan? Iku lho, karo tak dudingi jejeg. Aku ngomong moro-moro enek wong mlaku tekan omah sebelah mlaku ning ngarepku lan Bagus kurang luwih cuma 5-7 meteran. Aku kaget wujute gedhe dhuwur rambut sak pundak gawe jubah ireng tengahe putih sirahe kuncup tapi aku ora iso ndelok wajahe tak kira nelayan biasa. Aku karo Bagus cuma iso ndelok ketenggengen ndelok wong kuwi mlaku. Moro-moro wong mang mandek jelek. Aku lan Bagus pandeng-pandengan kurang luwih 5 detik. Moro-moro wong mang ilang sekabehane. Aku langsung gletang karo Bagus nok leteran omah. Kaget setengah mati. Sampai Mas Randu tangi mergo Bagus nabrak meja. Aku cuma iso istighfar untung gak semabut. Apa rek? Enek apa? Wajahku pucet. Bagus ya sik pucet saking wedi lan kagete. Kurang luwih 5 menitan aku lagi cerita ning Mas Randu. Tak cerita kabeh tekan aku ning musola sampai wong ilang gak enek bekasi. Durung mari olehku ngomong. Moro-moro wong ilang, Mas. Biar lampu dhuwurku mati. Ya Allah, kok isih ning kene? Terus aku ngajak pindah turun jeru kabeh bareng arek wedok. Turu jejer aku ning pinggir. Wis merem tapi ora iso turu, banjur tak wacake selawat istighfar lan sakisopo. Moro-moro aku wis turu. Enak-enak turu aku digugahi karo mbah sapa nyenggol-nyenggol pundakku. Aku tak riyep sithik lampu dhuwurku mati, mekan mati bekan. Terus tangan sing gugah mang yo gak enek. Aku mermaneh, tapi ora iso turu mergo enek swara rame banget nek ngarep. Padahal sak durunge sepi banget. Moro-moro aku disenggol meneh terus tak cekeling tangane kuwi mau. Kagetku gak kaprah. Mergo tangan sing tak cekel anyep, alus, adem. Pokoknya alus kaya tangane cewek. Terus aku banjur mikir. Arek wedok kan ado tekan aku. Masuk tangane sampai gini, langsung tak culno. Terus maneh gantian wetengku sing disenggol-senggol. Tak tekel maneh tangan pancet podo mang. Langsung tak guak tak uncalno. Aku nyikuti koncoku tapi gak enek sing tangi. Akhir aku wis pasrah marang Gusti Allah. Moro-moro aku iso turu tanek. Lawang dibuka arek-arek, tibake wis subuh. Sak durungi sarapan aku takon ning arek-arek wadon. Sopo sing nggugahi aku dek bengi. Tapi arek wedok gak enek sing jawab jare wis tanek kabeh. Yo pancen bener. Sak teruse tak cek siji-siji tangane koncoku gak enek sing alus. Tangan sing nggugah aku dek bengiku. Tibake kanca-kancaku gak enek sing nggugah aku. Iki cerita bonus liburanku tahun wingi ning pantai Malang Selatan. Bersama Tim Cimat.